tentang ikhlas, bagaimana dengan perkataan Asy-Syafi'i? Siapa yang menghendaki akhirat, maka hendaknya dengan ilmu. Siapa yang menghendaki dunia, maka hendaknya dengan ilmu. Ya benar ya itu ucapan. Siapa yang belajar ilmu, dia dapat dunia dan akhirat. Tapi jangan sekali-sekali dia belajar ilmu untuk dapat apa? Dunia. Itu saja. Dari sisi pengaruh, kalau dia belajar ikhlas, baik, dia dapat dunia dan apa? Akhirat. Tapi kalau dia belajar untuk dapat dunia, maka ini yang apa? Ini yang berbahaya.